ma'adhabu ahli sunnati huwal wasatu. Kamadhab ahli sunnah adalah pertengahan. La ifrata wa la tafrita. Tidak ada sikap berlebih-lebihan, tidak pula ada sikap bermudah-mudahan. La ifrata kama afratal khawariju wa ghalau fi takfiril muslimina. Tidak ada sikap berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang khawarij bersikap berlebih-lebihan dan mereka melampaui batas dalam mengkafirkan kaum muslimin. Fakaffaruhum bil kabirati. Maka mereka orang-orang khawarij mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang mereka lakukan. Wala tafrita katafritil murji'ati. Dan tidak ada sikap bermudah-mudahan sebagaimana bermudah-mudahannya orang-orang murji'ah. Alladzina ya'tabiruna al-mujrimina wal-fussaqa minhum kamilil imani. Yang menganggap para pelaku kemaksiatan dan orang-orang fasik di antara mereka sempurna keimanannya. Wa ahlus sunnati yunazziluna kulla wahidin manzilatahu. Sedangkan ahlus sunnah, mereka mendudukkan setiap orang pada kedudukannya. Wa yu'ta haqqahu, dan setiap orang diberikan kepadanya haknya. Faman istakmala imanahu kana 'indahum kamilal imani. Maka barang siapa menyempurnakan keimanannya, di sisi mereka ahlus sunnah ia sempurna keimanannya. Wa man naqasa bi ma'asihi li'anna al-imana yazidu wa yanqusu yuqalu fihi mu'minun bi imanihi 'asin bi kabiratihi. Dan barang siapa mengurangi keimanannya dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, karena iman bisa bertambah dan berkurang, dikatakan padanya dia beriman dengan keimanannya, bermaksiat dengan dosa besarnya. Wala yasifunahu bil imanil mutlaqi. Dan ahlus sunnah tidak menyifatinya dengan keimanan secara mutlak, yaitu tidak menyebutnya sebagai seorang mukmin saja tanpa ada tambahan catatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wassalatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnatun, wal marjumu wazzani wazzaniyatu, والمرجومي والزاني والزانيتي والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم. الصلاة عليهم سنة. Dan menyolatkan orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Demikian pula menyolatkan orang yang dihukum rajam, laki-laki yang berzina, wanita yang berzina, dan orang yang membunuh dirinya sendiri, serta yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Demikian pula pemabuk dan selain mereka, menyolatkan jenazah mereka merupakan sunnah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni alladhi yamutu wa huwa muslimun, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan muslim, wa nashhadu lahu bil islami walau asin, dan kita mempersaksikan keislamannya meskipun ia berbuat kemaksiatan, yakni zana, saraqa, qatala, qutila, hadza yusalla alaihi li'annahu muslimun, yaitu ia berzina, mencuri, membunuh, bunuh diri, orang ini disolatkan jenazahnya karena dia adalah seorang muslim. Lakin lil imami wal alimil kabiri idza kana hadzal mayyitu mubtadi'an aw qatala nafsahu lahu an yamtani'a 'anil salati 'alaihi. Akan tetapi seorang pemimpin dan seorang yang berilmu yang besar, apabila jenazah ini adalah seorang ahlul bid'ah atau ia bunuh diri, maka boleh baginya untuk tidak mau menyolatkannya. Walakin yasmahu linnasi an yusallu alaihi. Akan tetapi ia membolehkan manusia untuk menyolatkan jenazah orang tersebut. Kama fil hadithi, sebagaimana di dalam hadis, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi dainu fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan fa in ukhbira annahu taraka wafa'an salla wa illa qala lil muslimina sallu ala sahibikum. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah didatangkan kepada beliau seorang lelaki yang wafat, yang masih memiliki hutang. Maka Rasul alaihi salatu wasalam bertanya, apakah orang yang meninggal tersebut meninggalkan kelebihan harta untuk melunasi hutangnya, apabila dikabarkan kepada beliau bahwa orang tersebut meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau akan menyolatkan jenazahnya. Kalau tidak, beliau alaihi salatu wassalam berkata kepada kaum muslimin, solatkanlah jenazah sahabat kalian ini. Wala alkuru dalilan akhara ala tarkis salati ala al-asi, dan aku tidak mengingat dalil yang lain yang menunjukkan tidak disolatkannya jenazah pelaku kemaksiatan. Walakin taqarrara 'inda ahli sunnati annal mubtadi'a ma dama lam yakhruj 'an da'irati ahli al-islami fa innahu yusalla 'alayhi. Akan tetapi telah tetap di kalangan ahlus sunnah bahwasanya ahlul bid'ah selama ia tidak keluar dari lingkaran kaum muslimin, yaitu selama ia masih muslim, maka jenazahnya disolatkan. Lakin li imamil muslimina awil alimil masyhuril ladzi yuktada bihi an yatruka sholata alaihi. Akan tetapi pemimpin kaum muslimin atau seorang alim yang masyhur yang diikuti boleh untuk tidak menyolatkan jenazahnya. Wa fi nafsil waqti la yamna'u an yusalliya 'alayhi an-nasu, dan di waktu yang sama ia tidak melarang manusia menyolatkan jenazah ahlul bid'ah tersebut. Wa la yamtani'ul muslimuna minas salati alaihi, dan kaum muslimin tidak dilarang untuk menyolatkan jenazah ahlul bid'ah tersebut. Fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam salli ala tilkal mar'ati allati zanat, karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam pernah menyolatkan jenazah wanita yang berzina. Walamma salla alaiha qila atusalli alaiha waqad zanat, dan tatkala Rasul alaihi salatu wassalam selesai menyolatkan jenazah wanita yang berzina tersebut, dikatakan kepada beliau, apakah engkau menyolatkan jenazahnya padahal dia telah berzina? Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati la wasi'athum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sungguh wanita tersebut telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubat tersebut dibagi kepada 70 orang dari kalangan penduduk Madinah, niscaya taubat tersebut akan mencukupi mereka. Fayusalla ala hadhil asnafi minal usati, maka disolatkan jenazah berbagai golongan dari para pelaku kemaksiatan ini. Wa kafa bizinal muhsani ithman, dan cukuplah zina orang yang sudah menikah sebagai sebuah dosa yang besar. Lakin bitaubatiha wa taslimiha li nafsiha li antuktala, akan tetapi dengan taubatnya dan ia menyerahkan diri untuk dihukum bunuh. Wahal afdalu min anjadat binafsiha lillahi tabaraka wa ta'ala, dan apakah ada yang lebih utama daripada wanita tersebut mengorbankan jiwanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Walau kusimat taubatuha ala ahli al-madinati la wasi'athum, dan seandainya taubat wanita tersebut dibagi kepada penduduk Madinah, niscaya taubat tersebut cukup bagi mereka. Wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah wanita tersebut. Fayukhadhu min hadha annahu yusalla 'alal 'usati, maka diambil dari hal ini bahwasanya disolatkan jenazah para pelaku kemaksiatan, yakni alladzina matu 'alal ma'siyati au matu ta'ibina minha, yaitu orang-orang yang meninggal di atas kemaksiatan atau meninggal dalam keadaan telah bertaubat dari kemaksiatannya. Madamu muslimina yusalla alaihim, selama mereka masih muslim mereka disolatkan jenazahnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala yakhruju ahadun min ahli al-qiblati min al-islami hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jalla aw yarudda shay'an min athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw yusalliya li ghairillahi aw yadhbaha li ghairillahi, dan tidaklah keluar seorang pun dari kalangan kaum muslimin dari Islam sampai ia menolak sebuah ayat dari kitabullah azza wa jalla atau menolak sesuatu dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam atau salat kepada selain Allah atau menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah. wa idza fa'ala syai'an min dzalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal islami. Dan apabila seseorang melakukan sesuatu dari perkara-perkara tersebut, sungguh wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari Islam. Fa idza lam yaf'al syai'an min dzalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqati. Maka apabila ia tidak melakukan sesuatu pun dari perkara-perkara tersebut, maka dia adalah seorang mukmin muslim secara penamaan, tidak secara hakikat. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, يعني لا نفعل كما فعلت الخوارج نكفر الناس بالذنوب, yaitu kita tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Kita mengkafirkan manusia dengan sebab dosa-dosa mereka. Al-khawariju manirtakaba indahum kabiratan faqad zala imanuhu wa kafara wa kharaja min da'iratil islami. Orang-orang khawarij, menurut mereka, barang siapa melakukan sebuah dosa besar, maka hilanglah keimanannya dan ia kafir serta keluar dari lingkaran Islam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.